ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian beliau berpindah ke bab berikutnya, bab ke 47. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu man hazala bi syai'in fihi dhikrullahi awil qur'ani awil rasul. Kata beliau, bab orang yang mengolok-ngolok, bisa juga diartikan bab siapa yang mengolok-ngolok sesuatu yang mengandung zikir Allah atau mengandung Al-Quran dan Ar-Rasul. Iya. Baik. Di sini kalimat babu man. Man ini ada dua kemungkinan ya. Bisa syartiyah dan bisa mausulah. Ya. Ya, kalau syartiyah man diartikan syarat, bab barang siapa yang melok-melok sesuatu yang ada zikir Allah di dalamnya atau ada penyebutan Al-Qur'an, penyebutan Rasul, jawaban syaratnya faqad kafar, maka dia telah kafir. Itu bisa makna itu. Dan bisa man bermakna mausulah, bermakna alladhi, bermakna alladhi. Jadi takdirnya bab orang yang mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, penyebutan Al-Quran dan Ar-Rasul. Maksudnya bab penjelasan hukum tentang itu. Penjelasan hukum tentang hal tersebut. Baik. Iya. Di sini penulis berkata, babu man hazala. Ya. Bab siapa yang hazal. Hazal itu adalah al-mazh. Ya. Dia bercanda. Tapi disertai dengan khiffah. Bercanda dengan molok-molok, itu hazal namanya. Bercanda dengan merendahkan. Ya. Tidak dibahasakan oleh penulis babu man istahza'a. Bab siapa yang mengolok-olok. Tidak langsung disebut mengolok-olok. Tapi di bahasanya bab man hazala. Bercanda dengan apa? Merendahkan. Itu diperbaiki ya. Terjemahan ini cuman mendekati aja. Jadi hazala artinya apa tadi? Hah? Al-mazah bi-khiffah. Dia bercanda dengan merendahkan. Ya. Kalau istihza itu langsung ke molok-molok. Tapi hazal ini dia sama hukumnya dengan molok-molok. Jelas ya? Sama. Sisa di sini kenapa penulis memilih kata al-hazal? Kenapa tidak langsung beliau katakan bab tentang molok-molok? Karena dalil-dalil yang beliau sebutkan semuanya tentang mengolok-olok memang. Mengolok-olok ayat-ayat Allah ya, dan semisalnya. Itu memang kandungan dalil yang disebutkan. Tapi babnya kenapa beliau pilih judul Hazala? Sebab ini yang berjalan di kebanyakan manusia. Jelas ya? Musibah yang menimpa banyak orang itu di Hazal ini. Dia bercanda dengan merendahkan. Iya. Dan hukumnya sama dengan molok-molok. Karena itu beliau bahasakan dengan hazalah. Karena itu apa namanya? Sama dengan istihza. Iya. Baik. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa hazal ini itu semisal dengan istihza. Karena dalil atau dua dalil yang akan beliau sebutkan itu semuanya terkait dengan apa? Terkait dengan istihza. Baik. Jadi sini beliau di pembahasan kitab Tauhid beliau ingin menyebutkan tentang hukum orang yang hazal dengan sesuatu yang terdapat dzikrullah atau Al-Qur'an atau Ar-Rasul. Ya, maka hukumnya dia kafir. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Dan kekafirannya itu menurut kesepakatan ulama bil ijma. Iya. Walaupun dia tidak memaksudkan hakikat dari istihza. Walaupun dia tidak memaksudkan hakikat dari apa? Molok-molok. Nah, ini di sini letaknya kenapa penulis bahasakan dengan hazal. Hazal itu bercanda ya. Istihza itu langsung molok-moloknya. Walaupun dia tidak maksudkan hakikat dari molok-molok, tapi hukumnya sama. Ya. Dibawakan di sini oleh penulis dua dalil. Yang pertama adalah ayat. Yang pertama adalah ayat. Kata beliau, wa qala Allah ta'ala wa la in saltahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya. Dan kalau kamu bertanya kepada mereka, tentang perbuatan mereka atau apa yang mereka katakan, tentu mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main. Iya. Ini jelas ya pada alasannya. Al-khaut wal-la'ab. Maka Allah perintah kepada Nabi untuk berkata, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian memperolok-olok? Ayat berikutnya, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf. Jangan meminta udur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, dalam ayat ini, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala, terdapat penegasan ya, penyebutan kekafiran mereka dengan apa yang mereka lakukan. Dengan istihza itu tadi. Karena bahasanya ayat, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya. Itu jelas ya dari sisi pendalilan. Baik, kita detailkan ya ayatnya. Wala in saltahum. Andai kata engkau ya Nabi Muhammad bertanya kepada mereka. Maksudnya kepada kaum munafikin. Yang berucap kalimat kufur itu tadi. Dan mereka mengolok-olok itu, la yaqulunna, maka kaum munafikin itu akan berkata, ya, dia akui apa yang dia lakukan, tapi minta udur. Apa udurnya? Inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, sungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja. Jadi maksudnya kami tidak menginginkan istihza dan bukan ingin mendustakan. Tapi kami hanya bersendagurau dan bermain-main. Jelas ya? Maka Allah perintah kepada Nabi yang untuk menjawab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya dan ayat-ayatnya? Apakah terhadap Allah dan ayatnya serta Rasulnya? Kalian bermain-main? Kalian memperolok-oloknya? Langsung dihukum istihza. Tastahzi'un. Walaupun dia katakan apa? Bermain-main. Ya. Tapi Allah terangkan bahwa itu hukumnya apa? Istihza. La ta'tadiru. Ya. Jangan kalian meminta maaf. Jangan minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah beriman setelah apa? Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Karena itu dalam hukum syar'i, ya, yang menjadi ibrah adalah al-ma'ani. Maknanya yang menjadi ibrah. Menjadi patokan, ukuran, mana. Jadi walaupun dia katakan kami hanya main-main sendaguro, hakikatnya yang dilihat, hakikatnya itu mengolok-olok namanya. Istihza, itu hakikatnya. Jelas ya? Karena itu ada kaidah. Al-ibratu bil-ma'ani, la bil-alfadhi wal-mabani. Yang menjadi ukuran itu adalah makna, bukan lafaz dan bangunan kalimat yang menjadi ukuran, tapi makna yang terkandung padanya. Iya. Baik. Jadi ini ayat tegas ya, menjelaskan tentang hukum istihza, bahwa hukumnya qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya. Maka dipetik dari ayat ini beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat penjelasan tentang luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang berada di hati-hati orang, di hati-hati makhluk. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam, karena di sini dikatakan wala insaltahum layakulunna. Kalau kamu tanya wahai Nabi Muhammad kepada mereka, mereka pasti akan menjawab begini. Dan memang benar, setelah Nabi mereka datang sendiri kepada Nabi dalam riwayat yang akan datang. Mereka mengaku seperti itu. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Iya. Dan terdapat bahwa istihza itu, istihza terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, istihza terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Rasulnya Nabi Muhammad, demikian pula seluruh Nabi dan Rasul. Sama. Jelas ya? Karena istihza bir Rasul itu riddatun mustaqillah. Kemurtadan tersendiri. Iya. Jadi istihza terhadap Allah, ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya, ini adalah kekafiran. Adalah kekafiran yang bertentangan dengan Tauhid. Baik. Dan terdapat bahwa orang yang berucap dengan lafaz kufur itu bisa menjadi kafir dengannya, walaupun dia tidak meyakini dengan hatinya. Walaupun dia tidak meyakini dengan hatinya. Iya. Dan terdapat bahwa ada orang yang melakukan kekafiran dan dia mengaku tidak tahu bahwa itu kafir, tapi tidak diterima udurnya, tidak diberi udur. Dan terdapat wajibnya mengagungkan dikir kepada Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam ayat bahwa istihza terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, itu dari kekafiran yang sangat besar. Dari kekafiran yang sangat apa? Sangat besar. Kekafiran itu bertingkat-tingkat. ada sebagiannya besar, sebagiannya lebih besar. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. An-nasi itu tambahan dalam kekafiran. Berarti dia kadarnya lebih. Dan tentang kaum munafikin, Allah berfirman, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka paling bawah. Berarti dia kekafirannya lebih besar daripada yang lainnya. Dan ini istihza terhadap ayat, terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Ar-Rasul. Ini kekafirannya lebih besar. Karena di sini didatangkan dengan istifham. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Ya, istifham yang bermakna taubih dan ingkar. Pengingkaran dan apa? Taubih. Hardikan keras. Ya, dalam hal tersebut. Ini menunjukkan dia kekafiran yang sangat besar. Baik. Dan terdapat bahwa istihza, sudah saya terangkannya, bahwa istihza itu adalah kekafiran kepada Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Terdapat penggunaan gildoh pada tempatnya. Ada yang datang minta udur. Asalnya orang yang minta udur itu kan dirahmati ya. Dipermudah kalau dia sudah minta udur. Tapi di sini udurnya tidak diterima. Bahkan diletakkan hal yang tegas. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Jangan minta udur. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini namanya penegasan, berbuat tegas pada tempatnya. Iya. Jelas ya? Maka tegas itu harus dilihat ya pada tempatnya. Jangan di posisi tegas dia lemah lembut. Di posisi tegas. Iya. Di posisi tegas dia berkata, oh itu mungkin dia tidak maksudkan. Ya, mungkin dia tidak niatkan. Jelas ya? Ini menyelisihi uslub Al-Quran. Menyelisihi uslub Al-Quran. Karena itu tadi saya katakan bahwa penting itu seorang memahami akidah dan tauhid lebih benar lagi. Banyak dia ulangi, dia baca dari pembahasan-pembahasan tauhid. Supaya itu mewarnai jiwanya. Ya, kalau sudah mewarnai jiwanya, biasanya itu yang kelihatan dari dia. Dari jawabannya, dari bahasa dia membahasakan ilmu. Jelas ya? Tapi kalau seorang pada asalnya dia tidak mengetahui hal yang seperti itu, ini dikhawatirkan dia jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Seperti itu tadi. Memberi udur di posisi yang harus tegas. Ya, ini bukan pada tempatnya namanya. Baik. Ada silam pendapat di kalangan ulama tentang taubat orang yang istihza ini. Kalau dia mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, apakah taubatnya diterima atau tidak? Ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Ada yang mengatakan tidak diterima sama sekali. Ada yang mengatakan diterima. Dan yang benarnya bahwa taubat itu tidak ada yang menghalangi orang dari taubat. Jelas ya? Jadi kalau dia bertobat, tidak ada yang menghalangi seseorang dari taubat. Tapi hukum syar'i itu ada hal yang terkait dengan hak Allah, ada hal yang terkait dengan hak manusia. Iya. Dan ini istihza terkait dengan hak Allah. Jadi kalau dia bertobat, itu antara dia dan antara Allah. Diterima tobatnya. Tapi hukum syar'i, dia dijatuhkan hukum sebagai orang yang murtad, itu tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Nah ini memang kembali urusannya di mana? Di pengadilan. Karena itu pembahasan-pembahasan yang seperti ini, ya biasanya kalau ada yang berbuat atau menjelaskan, berbuat sesuatu, Terus seorang ahli menjelaskan hukumnya, ini kekafiran, ini murtad, keluar dari agama. Tetapi dalam rincian bagaimananya, apa konsekuensi di belakangnya, hukum vonis yang dijatuhkan terhadapnya itu dikembalikan ke pengadilan, di sana diperiksa terkait dengan kasus tersebut. Baik, ya dari sisi taubat diterima, tapi hal yang terkait dengan hak Allah, ya itu tetap dilaksanakan. Itu yang dibahasakan oleh para ulama, bahwa taubatnya diterima, tetapi dia wajib untuk dibunuh. Iya, itu dibahasakan seperti itu oleh sebagian ulama. Baik.